Bismillahirrahmanirrahim. Ya hafal hadis, baca hadis. Ana hafal benda hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bukhari al-Jufi rahimahullah ta'ala. Babul Ushr fi man yusqa ma'is sama' wa min ma'il jari. Bab sabar 10 dari apa yang disirami dengan air hujan, dari langit air hujan, dan yang disirami dengan air yang mengalir. Walam yara Umar ibn Abdul Aziz fil asali syai'a, dan Umar ibn Abdul Aziz tidak berpendapat, yaitu adanya zakat pada madu sama sekali sedikit pun. Apa yang disebut oleh Umar Ibn Abdul Aziz bahwa tidak ada zakat pada madu, ini adalah pendapat jumhur ulama yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani wa Syekh Muhammad bin Hadi Al-Wadi'i dan juga Syekh Muhammad bin Salih Al-Thaymin. Adapun yang ada zakatnya, ada beberapa ulama di antaranya Imam Ahmad wa Ishaq bin Rahawi, demikian Imam Al-Auza'i Ahmad wa Ishaq wal Uzani ayun Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah itu segala macam penghasilan ada zakatnya, ya, misalnya tebu, ketela, beras dan seterusnya, ya, semuanya ada zakat. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam, telah lewat berkali-kali, Sa'id bin Man Al-Hakam ibn Muhammad bin Salim bin Abi Maryam Abu Muhammad Al-Basri. Abu Muhammad Al-Basri haddatsana Abdullah bin Wahab Abu Muhammad Al-Basri kadzalik. Di antara ucapannya, siapa man yadhkuru ba'da aqwalihi, laula anni adraktu malikan wal lais la dalaltu. Ini di antara ucapannya, ba'di kalamihi. Wa aidan laula Malik wal Lais la dallan nas. Kalau seandainya bukan Malik dan Lais, niscaya manusia tersesat. Wa Abdullah bin Wahab sangat bersyukur kepada gurunya. Demikian selayaknya. Sebagaimana Imam Ahmad berterima kasih kepada gurunya Imam Syafi'i, bahkan mendoakan setiap kali sujud. Demikian pula Imam Syafi'i berterima kasih kepada gurunya Imam Malik, bahkan menyanjung bukunya Muwatta Malik, Ma tahta adin sama asah min kutub Malik, tidak ada di bawah kolom langit kitab yang paling sahih melebihi kitabnya Malik, yaitu Muwatta. Waktu itu sebelum datangnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Imam Syafi'i pun hafal Muwatta Imam Malik. Qala akhbarani Yunus bin Yazid. Yunus bin Yazid man al-Aili Abu Yazid al-Madani. Naam. Al-Zuhri, berkali-kali Al-Zuhri. Juraid Al-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah. Wa yuqala aidan ma Ibn Shihab, telah lewat juga kam muddah. Nah, fi hifdzil Qur'an, berapa lama dia hafal Qur'an? Enggak. Maiz samanina laylah, fi samanina laylah, 80 malam, fi samanina laylah hafidhal Qur'an al-imam Zuhri. Ulkur ba'da akwalihi, ayah Hasan ba'di akwalihi, di antara ucapannya. Al-Tisan Sunnah Najah. Naam. Wa'idun Az-Zubair Al-Ama'in Tijanul Arab. Ibn Hara min akwali Az-Zuhri. Andan min Allahi Risalah Rasulul Balag wa alayna taslim. Min Allah. Ayna Hamzah min ba'd akwalihi inda akbar. إذا طال المجلس kana lisyaitan nasib. Ain ba'di aqwalihi aidan idza tal majlis kana lisyaitan nasib. Hal hadza ala itlaqi? Ya Aziz. Lima. Idza kana fi majlisin asyaitan laysa lahu nasib. Kama fa'ala Rasulullah SAW ma'ashabihi yudarris ashabahu min as-sabah ila al-dhuhr thumma min ba'di al-dhuhr ila al-'asr wa min ba'di nam al-'asr ila al-maghrib wa hakadha ila al-lail. Nam yutawwil fi ad-dirasah tadris. Lain idza kana fi majlis al-kila wa qala taban min syaitan indahu nasib fi dhalik. An Sarim, Sarim bin Abdullah bin Umar as-su'al ay Nu'man ayyuhuma a'lam Salim an-Nafi, Salim Salim a'lam minhu a'lam min Nafi mawla Abdullah bin Umar. Naam, ayyuhuma akthar riwayatan an Abdullah bin Umar, Salim an-Nafi yang lebih banyak meriwayatkan dari Abdullah bin Umar? Inna Abdurrahman, ayuhum aktau riwayatan Nafi. Naam, Nafi aktau riwayah min Salim. Fi dhaqal waqt salla Salim bin Abdullah bin Umar fi dakhil Ka'bah wa fiha Hisham bin Abdul Malik. Qala Hisham li Salim, Salimi, Salimi. Qala Salim min hawaij ad-dunya aw min hawaij al-akhirah? Qala min hawaij ad-dunya. Qala inni astahi an asal ghayrah. Falamma kharaja qala Hisham salini al-an. Qala inni la asal man yamlikuha wa kaifa asal ma la yamlikuha. Inni la asal man yamlikuha, ya annahu la yas'al Allah subhanahu wa ta'ala, la yas'al Allah subhanahu wa ta'ala hawaij ad-dunya. Wa kaifa na salim yas'al Hisham hawajat dunya wa huwa la yamlikuha. Mafhumul kalam Muhammad apa tadi? Dari Hisham bin Abdul Malik dan juga Salim berada di Ka'bah. Di Ka'bah itu ada ruangan, jadi bukan semuanya batu. Lalu di situ kemudian Hisham mengatakan, mintalah engkau kepada saya. Salim mengatakan, kebutuhan dunia atau kebutuhan akhirah? Hisham mengatakan kebutuhan dunia. Kemudian Salim mengatakan, aku malu meminta kepada selain dia, selain Allah SWT. Tatkala keluar, Hisham mengatakan, sekarang kau minta kepada saya sebagai khalifah. Yang mengatakan, saya tidak pernah minta kepada kepada yang memiliki dunia. Bagaimana saya minta kepada orang yang tidak memiliki dunia? Yang memiliki dunia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah. Huwal ladzi yamliku ad-dunya wa ma fiha. Walidzalika Salim fi dzalika al-waqt la yas'al hawaij ad-dunya illa Hisham bin Abdul Malik. wa Salim akbaru sinnan min Nafi. Walidzalika Nafi la yufti fi hayati Salim. Salim lebih tua daripada Nafi. Karena itulah Nafi tidak berfatwa tatkala Salim masih hidup. An abihi man abuhu ainu Abdullah bin Umar bin Ibn Khattab abu man yadhkuruh Abu Abdurrahman. Taib Abdullah bin Umar yusbihu bi abi, yusbihu bi abi fi dhalika alwaqt ista'dana Abu Bakar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan lah masyarul jannah. Fa mustadana Umar fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan lah masyarul jannah. Fa mustadana Utsman fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan lah wa basyiru bil jannah ma balwa yusibhu. Qala na'am subhanallah. Faqala Abdullah bin Umar wa ala ya Rasulullah. Qala anta ma'abik, anta ma'abik. Abu Bakar minta izin menjumpai Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan berikan izin untuk dia beri khabar gembira dengan surga. Setelah itu Umar Al-Khattab minta izin. Rasulullah menyatakan izinkan dia beri khabar dengan surga. Setelah itu Utsman bin Affan minta izin. Rasulullah menyatakan izinkan dia berikan khabar dengan surga disertai dengan musibah-musibah yang menimpa dirinya. Dia mengatakan subhanallah. Setelah itu Abdullah bin Umar menyatakan wa ana ya Rasulullah, dan saya ya Rasulullah. Qala ma anta ma abik, engkau bersama ayahmu. Dan Abdullah bin Umar indahu himmah aliyah. Siapa menyebutkan? Nah, bagaimana semangat yang tinggi Abdullah bin Umar indahu himmah aliyah. Masih ingat? Nah, kisah lama istama'a man Musa bin Zubair Walawah bin Zubair Abdul Malik bin Marwan pada Abdullah bin Umar. Qala Musa bin Zubair tamannau am istama'u fi bina'il Ka'bah tamannau faqalu ibda ant. Qala wilayah Iraq zawad nam Sukainah binti man binti Talhah wa Aisyah. Naam. Tala Aisyah binti Talhah wa naam Sukayyah binti Husain bin Talib. Fanala dhalik. Thumma qala Abdul Malik qala wilayah Iraq. Wa ila Hisham bin Abdul Malik. Hisham tala Musa bin Zubair adan wilayah Iraq. Wa Abdul Malik nala dhalik. Wa'Allah bin Zubair tamanna ma'ala ayuhman al-hadith al-fiqh wal-hadith, agar dia bisa mendapatkan ilmu hadith dan fikih dan bisa menyebarkannya. Wa'amma Abdullah bin Umar tamanna ayyanalah al-jannah, ayyanalah al-jannah. Nah, afi riwayah ayyasafirullah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara indah, perkara yang penting bagi kita untuk memiliki himmah aliyah, semangat yang tinggi. Apalagi ketika di Ka'bah, baidan indah salah, indah salawat, yadullah subhanahu wa ta'ala, adhan ba'dan nida, bainal adhan wal iqamah, ad-du'a bainal adhan wal iqamah, la yurad, hingga Anas bin Malik, baidan indah al-musafir, عند السفر وأيضا عند الجهاد في سبيل الله وعند نزول المطر وعند قيام الليل wa kadza inda nam mala yudlam yudlam annahu madlum adan da'watuhu mustajabah. Ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masratis sama wal uyun, jadi apa yang di yang terair dengan air dari langit, air hujan dan juga mata air, au kana asariya, artinya bahwa pohon tersebut itu mampu menyerap, nah menyerap ya, dengan akar-akarnya di air, jadi tidak perlu adanya penyiraman. Al-usur, dikeluarkannya seberapa? Sepersepuluh. Nah, sepersepuluh. Wa masuk ya bin nadah nisul usur, ya, apa yang diairi dengan nadah orang terdahulu. Nah, nadah na bin naqah au bil baqar au bi al himar wa hakala nisful usur, jadi separuhnya, jadi seper berapa? 20. Qala Abdullah, man huwa Abdullah huna al Bukhari, hadha sir al awal, ini tafsir yang pertama, li'annahu lam yuwakkid fil awal ay lam yuzkar haddan nisab, yani hadis Ibn Umar, itu hadis Ibn Umar. Wa fi masqati as-sama al-ashr, apa yang diairi dengan air hujan adalah al-ashr 10. Wa bayyana fi hadha, dan nah beliau menjelaskan dalam perkara ini, itu hadis Abu Sa'id al-Khudri, wa qata, dan juga apa, membaikkan taukid waktu, yaitu hal haul, itu kalau zakat yang lain selain zakat tanaman. Wa ziyadah makbulah, dan tambahan ini terima. Wa mufassar yaghdi ala al-mubham, jadi tafsirkan itu nah melazimi apa yang disebutkan secara mubham. Idza rawah ahlus as-sabat, jika yang meriwayatkan di sini adalah orang-orang yang memiliki nama kepercayaan. Kama rawa al-Fadl Ibn Abbas an-Nabi SAW yang musalli fil Ka'bah, sebagaimana al-Fadl bin Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW tidak salat di dalam Ka'bah. Wa qala Bilal qad salla, dan Bilal mengatakan sungguh dia telah salat, salat di Ka'bah, yusalli dahil Ka'bah atau dahil bait. Fa'ukhidha biqauli Bilal, maka yang diambil adalah ucapan Bilal. Wa turika qaul al-Fadl, dan yang ditinggalkan adalah ucapan Fadl bin Abbas. Jadi Bilal mengatakan Rasulullah SAW salat di Ka'bah, Fadl mengatakan tidak salat. Al-Muthbit muqaddaman an-Nafi, al-Muthbit muqaddaman an-Nafi. Wa aidan qad Aisyah man hadatsaka anna Rasulullah sallam bala qa'iman faqad kadzab. Wa Huzaifah yara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fi sibatah al-qaum. Wa lidzalika qala Huzaifah muqaddam ala qawli Aisyah. Li'anna Huzaifah indahu ziyadah al-ma'rifah bikhilafi ma bikhilafi Aisyah, bikhilafi Aisyah annaha ma'indaha ziyadah al-ma'rifah. Jadi Aisyah mengatakan siapa yang berkata Rasulullah kencing berdiri, dia itu dusta. Tapi Huzaifah melihat Rasulullah kencing berdiri di tempat sampah suatu kaum, maka ucapan Huzaifah ini lebih didahulukan daripada ucapan Aisyah. As-su'al, as-su'al, majib al-hadas su'al. limadha hasal khilaf baina al-ulama fi mas'alah al-fikhiyah. Latin asir rajal. Kenapa terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah-masalah fikhiyah, masalah fikhiyah? Andai Abdullah. Lam yablughul hujjah aw lam yattali ali al-adillah bin nas an-nusus awalan. Nah, lam yattali ali al-adillah bin nusus. Lidzalika Imam Malik rahimahullah ta'ala abaha akl al-kilab bikhilaf al-jumhur. Jumhur yarawna bitahrimi akl al-kilab. Walallahu Imam Malik lam yattali ali an-nas. Baik, ini yang pertama. Wa aidan Abdullah bin Abbas fi dhalikal waqt yubihu nikah al-mut'ah. Wa ba'du sahabah yunkiruna. Wa dhahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mut'ah fi yaum Khaybar. Wa aidan an akli luhumi amala al-himar ahliyah. An. Wa nukila anna Abdullah bin Abbas raja'a fi nam fi ma ba'd. Raja'a fi ma ba'd. Jadi Abdullah bin Abbas waktu itu membolehkan mut'ah. Ini diingkari oleh para sahabat yang lainnya. Bahwa Rasulullah telah mengharamkan pada yaumul Khaybar. Nam. Ila yaumil qiyamah. Yang kedua mengharamkan makan daging keledai piaraan. Tapi yang pertama terjadi perselisihan kenapa? Dikarenakan mungkin imam tersebut belum sampai hadis, belum sampai dalil kepadanya. Nah, anda alam hujjah mal lay alam asbab ikhtilaf ulama fi masail fikhiyah asbab. Ada wahid undang dakarna qabl inda Abdullah. Naam, ikhtilaf al-qira'at. Fa mathalan fi qawli Allah ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid kul huwa adha fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn fa qira'ah hatta yatahharna. Dengan dua qira'at ini terjadi perselisihan. Kalau jumhur, seorang perempuan yang haid, begitu selesai haid tidak boleh langsung disetubuhi sampai mandi hatta yattaharna. Berbeda dengan zahiriyah, nyatakan boleh, boleh langsung setubuhi begitu selesai dari apa? Nah, ba'da inqita'il haid. Nah, jima ba'da inqita'il haid. Ya, tidak mengapa, ini pendapat zahiriyah. Yang benar yang mana? Pendapat jumhur. Fa'idha tattaharna. Riwayat. Nah, fa'idha tahna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Nah, ha thanian. Nah, salisan. Jadi yang pertama belum sampai mungkin dalil atau enam nas. Yang kedua disebab ikhtilafil qiraat. Yang ketiga harif ini wujud ta'arud al-adillah. Wujud ta'arud al-adillah karena pertentangan dalil. Nah, saya ambilkan contoh. Terjadi pertentangan dalil. Saya memberikan contoh. Berkaitan dengan makan daging. Nah, sebagian mengharamkan, sebagian menganggap tentang batalnya makan daging unta. Sebagian menyatakan ini sudah dinasakh. Nah, ini termasuk akhir dari perkara ini adalah tidak batalnya apa-apa yang tersentuh dengan api. Di daging-daging yang tersentuh dengan api itu tidak membatalkan wudu. Layab dalam wudu. Tapi sebagian menyatakan membatalkan wudu khusus. Nah, ketika makan daging unta. Nah, aklu lahmul ibil. Give you a moment. Yang apa ini? Yang keempat, ya Sufyan. Hasan Antarahim min Hind. Indaka syai. Indaka syai al-jawab. Al-jawab. Itu kalam bima. Indonesia kan masa tu Allah Indonesia nasi itu ha Allah Indonesia. Mata zaujuha walaini nitawafawna minkum maidarun azwaj tarabasna bi anfusina arba'at ashhur wa asra. Ayakum adam wujudid dalil li adam wujudid dalil kakatril jama'i kakanda ada dalil sebagaimana contohnya adalah pembunuhan secara berjama'ah. Misalnya seorang dibunuh oleh 100 orang. Ini tidak ada dalilnya. Nah, dalilnya ini, yang dibunuh oleh 100 orang atau 10 orang. Bagaimana kira-kira? Yang benar bagaimana? Kalau ada seorang dibunuh oleh 10 orang, apakah 10 orang tersebut semua dibunuh? Nah, yang terasa dibunuh semuanya. Nah, kalau semua ikut andil, maka dibunuh semua. Nah. Apa ini? Nam seimbang kalau begitu. Jazal sayyatin sayyatu misluha. Ini semisal. Ini 1 banding 10. Bagaimana? Itu dari istihad. Masuk dalam istihadiyah. Saya menyebutkan sebab yang lainnya. Asbab ikhtilafi al ulama fi masail fikriyah. Aw yasuk fi sabuti al adillah. Naam. Yasukuna fi sabuti al adillah. Mereka ragu tentang kesahihan daripada dalil tersebut. Apakah sahih atau tidaknya? Masih ragu. Demikian pula ikhtilaf fi usul fikiyah, karena mereka berbeda dengan usul fikiyah. Misalnya la yabulna ahadukum fil ma'i ad-da'im. Salah-salah marang untuk apa? Kencing di air yang tergenang. Kalau zahiriyah mengatakan berak tidak apa-apa. Nah, berak tidak apa-apa. Jangan main-main haid. Sibuk begitu, perhatikan. Maka kalau jumhur bagaimana? Kencing aja tidak boleh, apalagi berak. Ya tidak. Dan berak biasanya apa? Biasanya diiringi dengan kencing. Nah, dari kencing aja tidak boleh, apalagi nah beda kaidahnya. Kalau zahiriyah, ya sudah secara zahir itu, secara zahir. Nah, siapa menyebutkan al-a'immah alladzina ya'khuduna ujrata at-tahdits, yang mereka mengambil upah dalam mengajar hadis. Saya menyebutkan Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain. Affan bin Muslim. Affan bin Muslim. Ikrimah. Muqaddimah Fathul Bari. Taib. Waidun Al-Harith bin Maslamah. Al-Harith bin Maslamah. Ayun Ali bin Abdul Aziz Al-Baghawi. Ali bin Abdul Aziz Al-Baghawi. Nangka fi Makkah. Ini mengambil upah. Di antara para imam yang mengambil upah ketika mengajar hadis. Apalagi mereka-mereka yang tidak kesempatan lagi untuk mencari nafkah. Ini adalah jangan terlalu menggampangkan dalam tahdir. Coba lihat bagaimana Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Abu Nu'aim adalah thiqah. Dan dia jelas-jelas mengambil upah. Dikatakan tetap thiqah. Bahkan Yahya bin Ma'in sangat gembira dengan Abu Nu'aim. Bahkan mengujinya. Dengan berapa hadis waktu itu? Berapa hadis? 30. Nah, adapun kalian memberikan syafaat tidak mengapa. Jadi misalnya ada pengajar, sudah kalian kasih itu yang di kampung. Nah, kalian memberikan syafaat. Namanya orang kaya itu coba, itu pengajar kasih itu. Nah, biar rutin mengajarnya. Dan syafa'ah. Bab kalau harus bekerja dan sebagainya. Nah, terkadang waktunya ngajar, tidak ngajar. Sehingga santrinya semakin apa? Semakin tidak karuan. Alhamdulillah, ini kalau di Yaman sendiri, para masyaih itu juga ada gaji dari pemerintah, juga digaji dari pemerintah Saudi. Syekh Mubil sendiri waktu itu digaji dari pemerintah Saudi, sehingga tidak perlu lagi kerja. Buat masyaih yang ada di Saudi, semuanya, semua mendapat gaji dari pemerintah. Bahkan para muadzin, para imam, sholatin waktu, mereka semua mendapatkan gaji. As-su'al manjib al-hala. Ini sering ada kritikan kepada Syekh Haya. Sering mengucapkan nambul, fabul. Nah, man khalafa al-kitab wa sunnah, fabul alaih. Barang siapa yang menisi al-kitab dan sunnah, maka kencingnya aja dia. Ucapan siapa yang kira-kira? As-Sya'bi. As-Sya'bi. Jadi ada salafnya. Tapi orang untuk mengambil, sehingga untuk menjatuhkan saya ini, waktu itu dikatakan dammat, banyak kencingnya. Sebentar ada kencingnya. Nah, man khalafa kitab wa sunnah fadha' fil hus. Man khalafa kitab wa sunnah fadha' fil hus. Siapa yang menyelisih kitab dan sunnah maka letakkan di hus. Mana hus? Esel hus, IWC. Nah, misli kita sunnah letakkan di WC. Pertanyaan siapa ini? yadhkuruh. Perkataan Syabi juga, Imam Syabi, man khalaf al-kitab as-sunnah wada' fil hus. Nah, fil hus. Baik, pertanyaan. Idza ta'arad bainal adillah. Bagaimana kalau terjadi pertentangan alat dalil? Sudah lewat juga ada pertentangan dalil. Jadi misalnya ini membolehkan, ini mengharamkan. Ayah Husain al-jama' yang pertama digabung, digabung yang terkeduanya, misalnya salatul jama'ah bagi salatul fard di samin wa isyirin terajah fi riwayat salatul jama'ah bagi salatul fard di khamsin wa isyirin terajah. Salat jama'ah itu dilipatkan dosa sendiri 27 derajat. Ini 25 derajat. Bertentangan atau tidak bertentangan? Bertentangan. Digabung. Digabung bahwasanya 25 itu masuk ke 27. Nah, akan masuk di situ. Nah, sedikit masuk kepada yang banyak. Lawan nah, ma'ala hasabi husni islamihi wa ala hasabi ikhlasihi. Sekarang saya sebutkan pada pelajaran di pagi hari, sesuai dengan bagusnya keislamannya dan juga bagusnya keikhlasannya. Nah, kalau tidak bisa digabung, bagaimana? Nah, karena ini tidak Al-Quman main duluan yang berat nasikh wal mansukh. Yang antara nasi wal mansukh, yang menghapus dan yang dihapus. Ini misalnya Rasulullah pernah membolehkan apa? Mut'ah. Nah, setelah itu dari riwayat itu diharamkan. Orang Syiah bagaimana? Mengambil yang membolehkan dan sudah dihapus, hukumnya sudah dihapus. Bahkan Umar waktu itu sudah nama umumkan kalau ada yang masih mut'ah itu akan dirajam, sehingga orang Syiah benci sekali sama Umar. Nah, jadi lihat mana yang nasikh wa mansukh. Kalau tidak bisa demikian bagaimana? Tidak bisa demikian bagaimana? Hah? Mana terjihad, pengambilan yang mana yang rajih, mana yang rajih. Tidak bisa lagi tawakuf. Nah, berhenti di situ karena tidak bisa merajihkan satu dengan lain. Jangan sampai seperti Qur'aniyun. Dalam Qur'aniyun kalau ada at-ta'arud ala dillah yaudu dah, mereka menolaknya. Nah, mereka menolak dalil tersebut. Ya, demikian tidak benar. Kalau memang sahih, ya sudah tadi, pertama digabung, kedua dilihat mana yang dahulu, mana yang belakangan, mana yang nas, yang mana mansukh. Nah, setelah itu diambil yang rajih, atau yang terakhir adalah dengan tawakuf. Taibillahunas. Yes.